Halo. Halo, aku jemput sekarang ya. Oke. Okay. Aku ambil bilang lah ya. Oke. Nama dah keme Walau ite he Wanero Yeah Hana mana wala ila wa asigame Naha banomo ege Zifa suya uge Heha sakali la ila Yeah Alui na berfatwa Luma legi neke Beifatulige Tengah hore bolau da'e SMS kedu Heza ubase ega uga Yeah Talam Fahu hotaho nige Zisarama eke Data payhage Wa oma sida baname Yeah.